kau carinya, hanya dia yang ku cinta dan selalu ku sebut di dalam doa. Ku ingin selalu bersamanya, jalani cinta-cinta yang indah. Aku mohon bersabarlah, ku kan datang untuk menjemputmu sayang. Setulus hatiku, ku menyayangimu semampu hidupku. Tunggulah kasih demi cinta ini, tetap tersenyum, jangan kau bersedih. Bersabarlah kasih, ku pasti kembali untuk tepati janji yang dulu ku beri. Tunggulah kasih demi cinta ini, takkan terpisah walau sampai. Mas Mojo, sing sabar mas, panggalos.